Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fillah, ayuhal mustami'un kiram wal musyahidun al-ahibba, saudaraku di mana saja antum berada, dan para pendengar Radio Raja dan para pemirsa TV Raja yang saya cintai, alhamdulillah kita malam ini dapat bertemu kembali dalam kajian rutin kita, yaitu kajian bahasa Arab, bahasa yang kita cintai karena bahasa ini merupakan bahasa agama kita, bahasa ajaran Nabi kita, yaitu Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Ikhwani wa akhwati fillah, kita telah masuk pada latihan yang ke-8. InsyaAllah malam ini kita masuk ke latihan au tadribut tasi', latihan yang ke-9. Latihan masih berkisar tentang kaedah, yaitu al-fi'lu al-mabniyah, al-fi'lu al-mabni lil-majhul. Baik, ana as'al qabla an nabda al-ikhwa al-mawjudin fi hadhihi al-idha'ah, hal raja'tum dars al-madi am la? Hadhi muraja'ah muhimma jiddan, ini muraja'ah wa mudhakara muhimma. Raja'tum aw fahimtum? Alhamdulillah, fa idza fahimtum fala tahtaj ila muraja'ah. Khalas, baik, jazakallah khairan. Saya yakin bahwa semua para pemirsa maupun pendengar TV Raja insyaallah telah mengulang pelajaran yang sudah kita pelajari, karena yang mengulang pelajaran itu sangat penting. Baik, kita langsung saja masuk ke latihan yang ke-9. Nah, nanti akan terlihat sejauh mana kemampuan penguasaan kaedah yang sudah kita pelajari beberapa pertemuan yang lalu. Baik, tafadhal ya akh, wahid minkum yaqra. Naam. Tafadhal. Ibn al-af'ala fil jumal al-atiyati lil majhul. Taib. Qabla an, naam, nuwasil, qabla an nuwasil, kayana as'al ibni, ay fi'il hadha? Fi'il amr. Taib, fi'il amr. Hadha mabni aw marab? هذا فعل, هذا فعل امر صحيح يعني, هل هو مبني او معرب؟ مبني, مبني صحيح. كل فعل ماضي مبني وكل فعل امر مبني. Jadi setiap kata kerja madi itu lampau adalah mabni, sedang dan setiap fi'il amr juga mabni. Arti mabni apa? Tetap, tidak berubah, tidak berubah, permanen dia. Kalau mu'rab berubah-ubah, maka dikatakan i'rab. Ya. Baik. Soal as-sani, ma alamatul bina li hadzal fi'il ibni? Hadfu harfi illah. Hadfu harfi illah. Baik, ma harfi illah? Alif. Alif. Saya mukhata. Ya. Ya. Naam, min aina arafta annahu ya? Dari mana tahu bahwa hurufnya adalah ya? Min fi'il mudhari. Ha? Min huna fi'il, huna fi'il madha? Amr. Naam, amr. Min mudhari'ihi sad. Mudhari'. Naam. Ma madhi? Bana. Bana mudhari'uhu? Yabni. Yabni. Idzan amr ibni. Ibni, naam. Karena nun huna kasrah. Nun huna kasrah. Kasrah, idzan qabla ya kasrah. Ya mahdhufa. Wanun kasra, idhan ya ibni. Ahsan. Taib. Terjem. Instruksinya terjemahkan. Buatlah fiil-fiil berikut pada jumlah, pada kalimat. Buatlah fiil-fiil pada kalimat berikut dalam bentuk majhul. Bentuk majhul. Jadi lil majhulnya didekatkan aja pada ibni. Jadi bentuklah fiil-fiil atau buatlah fiil-fiil dalam bentuk majhul pada kalimat-kalimat berikut ini. Baik. Instruksinya wadih, ha? Wadih. Baik. Rakam wahid. Amma sa'alaka al-mudir. Naam. Amma sa'alaka al-mudiru. Tarjim awalan. Man amma sa. Amma yatasaalun fil Quran. Tentang apa? Tentang apa? Tentang apa? Kepala sekolah bertanya kepadamu. Naam. Tentang apa kepala sekolah bertanya kepadamu, atau apa yang ditanyakan oleh kepala sekolah padamu? Baik. Ada bentuk kalimat apa? Aktif. Ya kan? Bentuk kalimat aktif. Sekarang jadikan bentuk kalimat pasif. Amma su'ilta? Amma su'ilta. Sahih mukhata? Sahih. Sahih. Amma su'ilta. Perhatikan apa kaedah yang lalu untuk bikin majhul kalimat pasif. Pertama, fi'ilnya diubah dulu. Mana fi'il ini? Sa'ala. Fi'il ma? Madi. Mal kaedah? Apa kaedahnya? Yudammu awaluhu. Jadi mana awalnya? Sa. Jadi su. Thumma yuksaru ma qabla akhir. Mana su akhirnya? Hamzah. Nah, asalnya sa'ala. Jadi su'ila. Baik. Ba'da dhalika, setelah itu apa? Fa'ilnya dibuang. Sahih? Aina fa'il? Mana fa'ilnya? Al-mudir. Karena dalam kalimat pasif, dalam bahasa Arab, fa'il tidak disebutkan. Thumma, kemudian setelah itu apa? Maf'ul bih dijadikan sebagai pengganti fa'il, disebut dengan naibul fa'il. Dia akan menempati posisi fa'il. Apa hukumnya? Marfu. Hukumnya sama seperti hukum fa'il. Hukum fa'il marfu, kalau itu naib fa'il juga marfu. Nah, kalau fa'ilnya mu'annas, fi'ilnya harus dalam bentuk mu'annas. Baik, aina maf'ul huna? Dhamir kaf. Kaf ini dhamir nasab. Dhamir nasab. Sedangkan naib fa'il marfu, kalau itu harus diganti dhamir rafa. Apa dhamir rafa-nya? Ta. Maka su'il ta. Amma su'il ta. Naam, jawabuka sahih. Ahsan. Fadal ya akh. Nanti fursal musyarikin. Baik, ikhwata Islam pendengar maupun pemirsa Roja dimanapun Anda berada, silakan giliran Anda yang menjawab pada latihan ke-9 ini. Untuk menjawab dapat melalui line telepon 0218236543. Kita berikan kesempatan yang pertama. Baik, halo. Silakan. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Dengan siapa, di mana? Ummu Fatimah di Bekasi. Baik, Ummu Fatimah. Naam, wa iyyak. Naam, tafadhali ya. Umma Fatimah, rakam 2. Isnain. Qataluhum al-mujrimu bil musaddasi. Naam, qatalahum al-mujrimu bil musaddasi. Baik. Naam, Ustaz. Terjemahnya? Orang mujrimu, orang-orang yang berdosa ya, Ustaz. Al-mujrim atau al-mujrim? Al-mujrim orang yang melakukan tindakan kriminal. Oh, gitu. Sama ya. Seperti asyarik itu ya. Pokoknya syarik. Orang yang melakukan tindakan kriminal. Oh gitu nam. Iya, pembunuhan itu mujrim. Iya. Orang yang melakukan telah dibunuh, orang yang melakukan kejahatan itu oleh mereka dengan pedang. Oleh mereka berarti merekanya sebagai oleh apa? Kita dulu. Mereka telah membunuh orang-orang yang melakukan tindakan kejahatan dengan pedang. Nah, inilah perlu kita ketahui mana fa'il, mana maf'ul. Baik, ana as'al awalan. Aina fa'il. Fa'ilnya al-mujrimu. Al-mujrimu berarti pelaku. Pelaku. Mana maf'ul objeknya? Dhamir nasab, Ustaz. Dhamir? Mana dhamirnya? Hum. Hum. Nah, kalau itu bagaimana menerjemahkannya? Telah dibunuh orang-orang yang melakukan tindak kriminal itu. Berarti orang yang melakukan tindak kriminal dibunuh? Dibunuh atau membunuh? Kalau pelaku? Oh gini, Ustaz gini. Mereka telah membunuh orang-orang yang melakukan tindakan kejahatan. Kalau mereka telah membunuh berarti mereka sebagai pelaku. Nah ini, ini tujuan kita mempelajari grammar supaya pemahaman tidak salah dan juga menterjemahkan juga tidak salah. Kalau mereka membunuh berarti mereka itu sebagai pelaku. Sedangkan hum di sini bukan pelaku, dia objek. Nah. Membunuh, telah membunuh orang-orang yang melakukan kejahatan itu. Gimana untuk mereka Yang objek siapa? Mereka kan? Nah, Ustaz. Telah membunuh mereka orang-orang yang melakukan kejahatan itu dengan pedang. Kalau telah membunuh mereka? Telah membunuh, maksudnya telah membunuh. Jadi terjemahannya para apa? Terjemah al-mujrim atau al-mujrim orang yang melakukan tindakan kriminal, artinya orang jahat, ya. Orang jahat itu telah membunuh mereka. Orang jahat itu telah membunuh mereka dengan pedang. Musaddas. Musaddas itu pistol. Pistol. Jadi orang jahat itu telah membunuh mereka dengan pistol. Iya. Jadi iya. Belum nyambung ya, Ustaz. Jadi kalau terjemahannya ini fa'il itu bisa diartikan lebih awal, diartikan di awal, karena yang penting terjemahannya tidak merusak apa makna. Maksud dan makna. Kalau terjemahkan secara letterlik, terkadang sulit bahasa Indonesia. Artinya apa? Tidak sesuai dalam bahasa Indonesia. Nah, tidak bagus dalam bahasa Indonesia. Coba diartikan secara literlik. Telah membunuh mereka. Padahal mereka itu objek. Oh, iya. Telah membunuh mereka oleh orang jahat. Kan enggak ini bahasa enggak bagus kan? Iya. Atau paling itu diterjemahkan pakai kalimat pasif, karena biasanya pakai disebutkan fa'ilnya kan? Iya. Mereka telah dibunuh oleh orang-orang jahat dengan pistol. Ya. Ini juga tidak merusak makna. Baik. Jadi pasif ya, Ustaz. Iya. Untuk majhulnya. Majhulnya bagaimana? Kutilu bil musaddasi. Nah, kutilu bil musaddasi. Jadi fa'ilnya mujrim dibuang, kemudian humnya maf'ul bi diganti dengan dhamir rafa. Apa dhamir rafanya? Wawu jamaah. Jadi kutilu fi'ilnya diubah. Nah. Kutilu bil musaddasi. Sahih. Baik, rakam salis. La yas'aluhum ahadun an sababi ta'akhurihim. Gak kelihatan, Ustaz. Ta'akhurihim. Naam. La a'idi marra thaniya. La yas'aluhum ahadun an sababi ta'akhurihim. Naam. Baik. Terjemahkan? Tadi lu salah lagi, Ustaz. Naam. Tidaklah salah seorang ditanya ditanya tidaklah salah seorang bertanya kepada mereka tentang sebab ta'akhur itu terlambat, iya, sebab sebab keterlambatan mereka. Nah, ulang lagi terjemahannya. Tidaklah salah seorang tidaklah salah seorang bertanya kepada mereka tentang sebab keterlambatan mereka. Betul enggak, Ustaz? Nah, bagaimana pendapat antum? Terjemahannya bagaimana ini pendapat antum? Hah? Nah, berarti apa? Tidak Tidak seorang pun Mana yang telah? Telah di situ berarti fi'il madhi. Ini fi'il mudhari. Tidak seorang pun bertanya kepada mereka. Tidak seorang pun bertanya kepada mereka tentang penyebab sebab keterlambatan mereka. Baik. Jadi tidak seorang pun bertanya kepada mereka tentang sebab atau faktor keterlambatan mereka. Baik. Nah, sekarang dijadikan majhul. La yus'alu an sababi ta'akhurihim. La yus'alu an sababi ta'akhurihim. Ahadun dibuang, kemudiannya humnya diganti dengan waw jama'ah, dhamir rafa'. Kemudian fi'ilnya diubah, yas'al jadi yus'al. Jadi la yus. Ulang kembali, Aidi. La yus'alu an sababi ta'akhurihim. Baik, ma ra'aykum ya akhwani? Hal hadha sahih am la? Khata' am sahih? Naam, khata'. Mal khata'? Di mana kesalahannya? Kalau dikatakan la yus'aluna. Naam, la yus'aluna, nunnya jangan dibuang karena tidak ada faktor yang menyebabkan nun dibuang. Karena la ini ayula, la apa namanya? Ini la nafiyah, Ustaz. La nafiyah bukan la nahiyah. Baik, jayid. Jadi la yus'aluna an sababi ta'akhurihim. Baik, mana naif fa'ilnya? Naif fa'ilnya itu waw jamaah. Baik, barakallahu fik. Naam. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jazakumullahu khair pada Ummu Fatimah yang telah bergabung bersama kami. Silakan di belakang beliau untuk nomor keempat. Anda dapat bergabung bersama kami melalui line telepon 0218236543. Kita angkat kembali. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam. Ahlan, Umm Abdullah. Umm Abdullah, solo. Ahlan wa sahlan. Tafadhali. Ar-Rabi. Ar-Rabi, sahih. Imma akhadakumul maraqibu ila mujiri. A'idi. Mara thaniya. Lima akhazakumul muraqibu ilal mudiri. Naam. Lima akhazakumul muraqibu ilal mudiri. Baik. Terjemahan. Lima akhazakumul muraqibu ilal mudiri. Naam. Kenapa mengambil kalian menyiksa muraqibu itu apa, Ustaz? Baik, ana asal ba'dul ikhwah hunak. Ma mana al-muraqib ya ikhwani? Pengawas. Pengawas. Nah, masalah muraqib imtihan, pengawas ujian. Iya, al-muraqib pengawas. Mengambil. Kenapa para pengawas mengambil kalian kepada mudiri? Jangan mengambil enggak di sini arti apa? Pengawas. Membawa kalian. Iya. Iya, Kenapa? Para pengawas itu jangan para pengawas. Kalau para pengawas berarti muraqibnya banyak. Ini muraqibnya satu orang. Pengawas. Iya. Kalau jamaknya apa? Al-muraqibuna. Nah, ini tunggal muraqib. Kenapa pengawas itu membawa kalian kepada mudir, kepada kepala sekolah? Nah, jahit. Kenapa pengawas itu membawa kalian ke kepala sekolah? Jaid, naam. Sekarang ubah kepada majhul. Lima ukhidhu ila mudiri. Lima ukhidhu pakai waw amla? Waw. Lima ukhidhu ila mudiri. Tayyib, ma ra'aykum ikhwan? Sahih am khata? Nah. Qalu khata. Mereka mengatakan salah. Nah. Coba diperhatikan dulu maf'ulnya. Mana fa'il? Aina maf'ul? Aina fa'il? Fa'ilnya muraqib. Al-muraqibu, jayid, marfu'. Tapi aina maf'ul bi? Ila mudiri. La, al-maf'ul bi? Kum. Kum, naam. Kum itu ayub bamir. Bamir apa kum itu? Bamir antum, bamir nasab. Bamir nasab, dan maksudnya apakah bamir kata ganti orang pertama atau orang kedua atau orang ketiga? Antum. Ah, kum berarti antum. Apa antum artinya? ukhidtum, ukhidtum. Lima ukhidtum ilal mudiri. Makanya ini harus diperhatikan dhamirnya dulu. Jadi maf'ulnya diperhatikan betul. Kalau maf'ulnya bentuk dhamir, nah perhatikan dhamir apa dia? Apakah dhamir orang mutakallim orang pertama, atau mukhatab orang kedua, atau arah al-ghaib orang ketiga? Iya. Jadi lima ukhidtum. Sahih. Jadi kum menjadi tum. Lima ukhidtum ilal mudiri. Sahih. Coba terjemahkan kalau sudah menjadi majhul. Kenapa kalian dibawa ke mudir? Naam, kenapa kalian dibawa ke mudir? Nah, baik. Naib. Khamis. Naam, naibul fa'il. Naibul fa'ilnya tum. Tum, sahih. Dhamir muttasil. Dhamir rafa. Naam, dhamir rafa muttasil. Iya. Dhamir rafa. Iya, tum itu dhamir rafa. Kalau kum dhamir nasab. Nah, iya. Kalau tum dhamir rafa. Muttasil. Iya. Baik, thumma al-khamis, yang kelima? Al-khamis. Darabana ar-rajulu bil 'asa. Naam, darabana ar-rajulu bil 'asa. Apa artinya? Orang laki-laki itu telah memukul kami dengan tongkat. Naam, laki-laki itu telah memukul kami dengan tongkat. Jaid, sahih. Naam. Baik, majhulnya? Duribna bil 'asa. Masya Allah, mumtazah. Al-jawab sahih, 100%. Duribna bil 'asa. Jadi na-nya tidak berubah, sama. Jadi na untuk apa? Na untuk objek atau maf'ul, sama na untuk pelaku atau naibul fa'il, sama. Cuma bedanya apa? Apa bedanya? Kalau na objek, objeknya nahnu. Kalau naibulnya nahnu ya? Enggak, bukan. Itu makna na itu nahnu. Makna. Tapi membedakan bahwa na itu adalah objek dengan na sebagai fa'il atau naibul fa'il, bagaimana membedakannya? Dhamir nasabnya na. Darabana ini dhamir nasab. Afwan, ana sa'atu ana. Hal anti madha tushahidin tilfaz am la? Melihat TV? Iya. Melihat TV? Baik. Dara. Darabana. Darabana. Man? Ar-rajulu bil asa, dengan tongkat. Baik. Ini na, na ini adalah na maf'ul, objek maf'ulun, maf'ul bih, objek penderita. Pelakunya ar-rajul, ini fa'il. Pelaku. Nah, yang ingin saya tanyakan, beda dengan tadi durib. Ya, duribna bil 'asa. Duribna. Nah, ini na dhamir rafa. Ini dhamir rafa. Dhamir rafa. La. Darabna, darabana dhamir nasab. Nah, huna dhamir dhamir rafa. Dhamir rafa. Naam, dhamiru raf'in. Baik, apa yang ingin saya tanyakan? Bentuk ini sama, bedanya apa? Bagaimana membedakan antara dhamir nasab dengan dhamir rafa? Nah, bentuk yang sama. Ini naibul fa'il. Afwan dulu, sebentar dulu. Ini apa? Naibul fa'il. Naibul fa'il mesti apa? Dhamir rafa. Baik, saya kasih contoh lagi. Darabna ar-rajula. Ini apa artinya? Kami telah Darabna ar-rajula. Kami telah dipukul oleh laki-laki. Ar-rajula. Darabna ar-rajula. Kami telah memukul laki-laki. Naam, kami telah memukul laki-laki itu bil 'asa. Ini pelakunya nah. Ini sebagai apa? Fa'il. Fa'il. Iya. Dhamir. Dhamir apa? Dhamir raf'i. Rafa. Dhamir rafa. Nah, coba perhatikan. Duribna na dhamir rafa. Darabna dhamir rafa. Kalau darabana dhamir nasab maf'ul bih. Ini duribna naibul fa'il. Darabna sebagai fa'il. Kalau dia naibul fa'il, na fi'ilnya apa? Berubah. Berubah. Majhul. Yudhamu awal. Awalu. Wa yuksar maqabla akhir ra. Duribna. Ini jelas dia. Nah, ini sebagai apa? Naibul fa'il. Dhamir rafa. Tapi kalau darabana wa darabna. Mana membedakannya? Fi'il ma'lum, Ustaz. Iya. Daraba, daraba fi'il ma'lum, juga daraba di bawah juga fi'il ma'lum. Cuma darabana huna darabna. Darabna. Darabna kami telah memukul laki-laki. Nah di sini fa'il. Dhamir rafa. Fa'il. Kalau darabana, nah ini dhamir nasab. Maf'ul bih. Nasab. Yang ingin saya tanyakan bagaimana membedakannya bahwa ini dhamir nasab, ini dhamir rafa. Pada bentuknya sama. Nah, kullu hadza bentuk suratu na. Hah? Setelah na itu salam darabna. Darabna kemudian arajulu fa'il. Hah? Kalau darabna arajula, arajulanya maf'ul. Baik. Kalau seandainya ini tidak ada harakatnya? Setelahnya? Darabna. Enggak ada harakatnya, ha. Hah? Ya ada harakat cuma fi'il. Baik, marukai ya, akh. Baik, Arab. Ada yang tahu bedanya? Baik, fadal. Naam. Kalau domirna sebagai maf'ul bih, fi'il madinya pada huruf akhirnya berharakat. Naam, harakat. Ini dia, fathah. Kalau na dia sebagai maf'ul bi, fi'ilnya daraba, huruf akhirnya adalah berharakat, fathah. Kalau dia dhamir fa'il, harakatnya apa? Sakin, sukun. Sukun. Iya, itulah tandanya. Nah, sekali lagi, kalau dia fa'il, sebelumnya sukun. Sukun. Iya. Semuanya begitu. Akalna, syaribna, jalasna, nimna, zahabna, safarna. Mesti sukun. Katabna, darasna. Baik, kalau dia sebagai objek maf'ul bih, fi'il sebelumnya apa? Akhirnya fathah. Naam, fathah. Sa'adana. Kalau sa'adna, arti kami telah membantu. Kalau sa'adana, dia telah membantu kami. Nah, beda maknanya. Sa'adna. Sa'adana. Ini yang bantu kami. Kalau ini, kami dibantu. Kami membantu. Nah, kalau ini di atas. Kami telah membantu. Kalau lihat bagaimana terjemahannya. Telah membantu kami. Dia telah membantu kami. Kalau sa'adna, kami telah membantu. Berarti kami telah membantu. Iya. Nah, itu bedanya di sini. Ya, sebelumnya. Baik. Syukran. Barakallahu fiik. Rafiq barakallahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Ya, terima kasih Ummu Abdullah yang telah bergabung dari Solo. Di belakang Ummu Abdullah, mungkin Anda dapat menjawab atau berlatih bersama kami dalam latihan kelas 9 ini. Silakan melalui line telepon kembali. Halo. Ya, halo. Silakan, sudah masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dari mana ini? Dari Gunara deh. Bapak siapa? Gunara. Bapak Gunara, Gunara. Dari mana Bapak? Depok. Nah, silakan Bapak. Baik, tafadhal ya Bapak Gunara. Rakam ya. Sadis, nomor terakhir. Dari latihan ke-9. Latihan ke-9, nomor terakhir, nomor 6. Rakam sita. Bapak Gunara ya. Takut tadi belum sempat menjawab. Untuk latihan ke-9 nomor 6 di belakang beliau, mungkin Anda dapat menjawabnya. 0218236543. Silakan. Halo. Baik, kita angkat. Halo. Halo. Nah, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya, dengan ibu siapa di mana? Maksudnya di Bekasi, sebenarnya nggak kedengaran di teleponnya. Oh, nggak kedengaran. Suara kami tidak terdengar. Oh, baik. Iya. Sekarang sudah Ahsan belum? Ahsan Ustaz. Baik. Naam, tafadhal ya Ummu Ahsan. Tadi sih ya Ustaz. Iya. Saronil Khobari. Coba perhatikan bagus-bagus. Undur jayidan. Saronil Khobari. Naam, Saronil Khobari. Sarranil khabaru. Khabar itu telah menggembirakanku. Nah, khabar arti khabar berita. Berita itu menggembirakan saya. Iya kan? Nah. Bahasa Indonesia lebih enaknya apa itu? Nah, antum ahli bahasa, ah? Begitu. Udah pas itu. Jadi berita itu menggembirakan saya. Menyenangkan saya. Taib. Iya. Atau berita itu membuat saya senang. Saya bukan ahli bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia saya jelek. Taib, tafadhali ya Ummu Ahsan. Suritul khabaru. Suritu. Terus? Sudah. Al-khabarunya enggak disebut kali. Khabarnya kan itu Ustaz, fa'il. Kalau itu fa'il enggak disebutkan ya? Fa'il. Iya, betul, fa'ilnya tidak disebutkan. Baik, sebentar. Saya akan tulis dulu. Suritu. Bagaimana tulis suritunya? Ya Ummu Ahsan? Nah. Bagaimana tulisan suritu? Jadi sarani. Kalau di kamu kok enggak ada nonnya ya, Ustaz? Hah? Sarro doang ya, sarro aja ya, Ustaz. Enggak ada ya. Ini namanya non wiqaya. Oh iya. Iya, non wiqaya. Kalau objeknya ya mutakallim, harus ada nun. Disebut non wiqaya. Iya, menjaga fiil jangan sampai berbaris kasrah. Kalau enggak ada nun bagaimana? Sarri, kan gitu. Karena ya baris sukun sesuainya apa? Sesuanya apa? Kasrah kan? No. Makanya ada nun, namanya nun wiqayah. Sarrani. Sarrani al-khabar. Sarrani al-khabaru. Jadi apa? Berita itu menggembirakan saya. Menggembirakan saya. Nah. Baik, sekarang ini fa'il, berarti gak disebutkan lagi. Terus fi'ilnya diubah. Sarra. Itu fi'il madhi. Bagaimana majhulnya? Suri. Suritu atau suri belia atau binun ya? Ya-nya dibuang ya, Ustaz. Hah? Ya mananya dibuang? Ya mananya dibuang? kan ya mutakallim ini kan maf'ul bih, sah? Naam. Betul? Naam. Maf'ul bih bukan dibuang, diganti dengan berubah menjadi apa? Naibul fa'il. Nah, sekarang naibul fa'il ya mutakallim, arti saya naib fa'ilnya harus bentuk dhamir rafa. Kalau ya ini dhamir nasab. Bagaimana dhamir rafa'nya? Ya. Untuk saya? Tu. Tu. Iya, jadi tu. Nunnya sudah enggak ada lagi. Kenapa enggak ada lagi? Karena ya enggak ada. Baik, bagaimana bacaannya? Suritu. Begini tulisannya, suritu. Suritu. Ya. Betul? Ya, masih ada ya, Ustaz. Ya, mananya? Ya, yang dari sarro ini, Ustaz. Jadi sari. Kok ada ya? Sarro kok ada ianya? Kan dari sarro ya sarro, ya sir, ya apa tadi? Oh, bukan sara yasri. Kalau sara yasri, dari sara gitu. Sin, ra, alif. Sara yasri. Sara yasri, begini. Anda gak ngeliat sih, sebentar sudah garis ke depan. Ya, Kalau sara yasri ini bukan arti apa? Gembira, mengembirakan. Ini sara yasri apa? Berjalan itu sara yasri. Ini arti berjalan. Nah. Sedangkan ini apa? Sarra. Asluhu sarara. Ini asal. Ini fi'il apa namanya? Fi'il mudha'af. Fi'il mudha'af adalah fi'il yang ain fi'ilnya ada tasydid. Naam. Ain fi'il ada tasydid. Kenapa ada tasydid? Karena ain fi'il dengan lam fi'il min jinsin wahid. Satu jenis. Jadi sarra asluhu sara sarara. Ra ain fi'il ra, lam fi'il ra. Sarara karena dia satu jenis maka diidghamkan. Maka jadi sarra. Nah, kasih tanda tasydid berarti ra ini dua. Nah, ininya fi'il mudha'af. Mudha'af itu fi'il yang ganda. Ganda. Nah. Jadi bukan daripada sara. Jadi tidak ada ya. Sari itu. Mana sar itu? Kan dhammah. Kalau majhul yu dhammu awalu. Didhammakan awalnya. Sari itu. Sari itu. Begini? Sari itu. Mar'ikum ya akhil karim. Ikhwah yang ada di sini mengatakan qalu khata. Katanya salah ya Ummu Ahsan. Halo? Ya, salah. Salah ya? Baik, saya ingin tanya dulu. Kalau fi'il kita kasih contoh aja lah, madda. Madda. Arti madda? Panjang. Memanjangkan. Iya, madda. Juga bisa menggapai, memanjangkan tangan. Nah, saya memanjangkan tangan. Maksudnya apa? Untuk menggapai. Nah, bisa madda memanjangkan bacaan, masalan. Makanya mad itu dari kalimat madda. Huruf mad. Baik, ini fi'il madda. Arti madda, dia telah memanjangkan. Kalau saya telah memanjangkan, bagaimana? Halo? Halo? Maddatu. Maddatu. Begitu? Maddatu. Nah, ini... Nah, ini salah. Nah, ini kembali bahasa tasrif. Saya bisa maklumi karena kita belum belajar tasrif ya. Tasrif mudha'af. Kalau fi'il mudha'af, kalau bersambung dengan ta mutaharrika, maka idghamnya dibuka, faqul idgham. Iya. Idghamnya diurai kembali, dibuka kembali. Begitu bagaimana jadinya? Halo? Iya, Ustaz. Madattu. Akada. Madattu. Misal zahabtu. Akaltu. Di idghamnya dibuka kembali. Namanya faqul idgham. Kenapa dibuka? Karena sudah bersambung dengan ta mutaharrika. Ta yang berharakat. Madattu, madattu, ma madattu, madatti, madattu, ma madattunna, madattu. Demikian juga bersama dengan nafa'ilin, fa'il, pelakunya jamak, madatna. Idghamnya dibuka, enggak bisa ma maddatu, maddana, maddatum, enggak bisa. Ada khata. Jadi fukal idgham. Khalas? Nah, perhatikan ini tanya fa'il. Kalau fi'il mudha'af mesti dibuka, ya kan? Mesti dibuka. Demikian juga karena naib fa'il hukumnya sama hukum fi fa'il. Kalau fa'il fi'ilnya mudha'af mesti dibuka. Buka apa ya? Idghamnya dibuka. Kalau gitu apa? Naib fa'il juga kalau fi'ilnya kalau fi'ilnya apa? Mudha'af ada tasydid, dibuka idghamnya. Dibuka apa? Syiddahnya. Iya. Kalau gitu bagaimana? Mudit tu, gitu, Ustaz. Iya. Kalau ini apa? Mudit tu. Nah. Mudit tu. Yudhammu awaluh. Wa yuksama qabla. Sebelum akhir dikasrakan. Mana sebelum akhir? Huruf ini dal. Huruf terakhir mana? Ini dal. Karena ini fi'il aslinya. Kalau ta ini bukan fi'il. Ta ini pelaku. Oh. Iya. Sebelum akhir bukan dal yang terakhir. Sebelum akhir adalah dal yang pertama. Karena huruf akhir itu adalah dal terakhir, ini huruf akhir. Kalau ini adalah bukan fi'il. Dhamir, kata ganti. Nah, kalau itu bagaimana? Gini. Jadi surirtu. Hakadha. Surirtu. Wadih? Insyaallah. Jelas? Iya. Iya, surir. Nah, surir tu. Se iya. Baik, labas nih. Barakallahu fik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masyaallah. Iya. Baik, barakallahu fik. Ummu Ahsan yang telah bergabung dalam menjawab latihan-latihan di kesempatan malam hari ini. Nah, baik, kita lanjutkan ke tadrib al-ashir. Saya kira 9 dan mafuma cukup ya. Kalau yang jelas adalah kesimpulan bahwa jika objek maf'ul bihnya bentuk dhamir, berarti apa? Naibul fa'ilnya juga harus dalam bentuk dhamir. Cuma bedanya apa? Kalau maf'ul bihnya dhamir nasab, kalau naib fa'ilnya diubah menjadi dhamir rafa. Itu saja. Dhamir rafa. Kalau ka kamu jadi ta engkau. Kalau ki jadi ti. Kalau ya arti saya jadi tu. Kalau na arti kami tetap na. Cuma sebelumnya apa? Sukun. Demikian semua juga sukun kalau bertemu dengan fi'il ya, bersama dengan fi'il madhi. Nah, kalau hum waw jama'ah. Iya. Kalau kum antum. Nah, kalau kuma antuma. Nah, begitu selanjutnya. Itulah kesimpulannya untuk bikin naibul fa'il dalam bentuk nabir. Taib, al-an na'ti ila at-tadribul ashir, latihan yang ke-10. Baik, fadhal ya akh, anta ikra. Al-af'al al-mabniyata lil-majhul. Wadhkur naib al-fa'ili. Wadhkur naib fa'ilin. Fa'ilin naib fa'il. Perhatikan baik. Nah ini sudah mulai antum baca, ibaratkan ini kutub gundul ini. Iya. Ini baru instruksi nih. Wadhkur naiba. Kenapa? Kaidahnya. Wadhkur naiba fa'ilin kulla wahidin minha. Kenapa kulla? Nah, kenapa dia kulla? La tadri. Baik, kita kasih kesempatan. Atau antum mau mencoba? Silakan antum baca. Kalaupun benar bacaan antum, tetap saya tanya. Apa sebabnya? Ikra. Istakhrij. Min awal, Ustaz. Nah, min awal. Istakhrij min ad-darsi al-af'ala al-mabniyata lil-majhuli wa dhkurna iba fa'ili kulli wahidin minha. Baik, kenapa kulli? Kenapa enggak kulla? Karena kulli mudaf, mudaf ilaih. Mudaf ilaih. Jayid, sahih. Naam. Kalau kulla tidak tepat. Naam. Tidak tepat dari sisi maknanya. Kalau kulla, kalau tidak dia sebagai maf'ul bih atau sebagai dharaf. Ya. Dharaf kulla yawm, bayangkan setiap hari. Kulla yawmin. Berarti kulla itu dharaf. Di sini bukan dharaf. Jadi berarti apa? Dia sebagai mudhaf ilaih daripada fa'il. Coba terjemahkan. Keluarkanlah dari pelajaran fi'il-fi'il yang mabni fi'il-fi'il mabni majhul, ya. Itu majhul sudah menjadi istilah dalam grammar nahu, ya. Lil majhul. Tidak diterjemahkan lagi. Fi'il-fi'il mabni lil majhul. Dan sebutkan naibul fa'il untuk setiap naib fa'il setiap setiap fi'il-fi'il darinya. Setiap fi'il naib, wadhkur naiba fa'ili kulla wahidin minha. Kulli. Naam, kulli wahidin. Sahih? Naam, kulli. Setiap. Wadhkur naiba fa'ili kulli wahidin minha. Dan sebutkan naib fa'il masing-masing. Masing-masing. Atau fa'il. Sebutkan naib fa'il setiap. Setiap apa? Setiap fi'il. Setiap dari fi'il tersebut. Minha kembali pada mana? Ha, kembali ke mana? Al-af'al al-mabni al-majhul. Ya. Sebutkan naib fa'il setiap dari fi'il-fi'il mabni lil-majhul tersebut. Iya. Berarti apa? Harus kembali ke mana? Harus kembali ke mana ini? Dars. Kembali ke dars. Dars mana? At-tasi. Ha? Kok dars at-tasi? Lah. Kan pelajaran ad-darsnya pelajaran, berarti ya kembali pada ad-dars sosialis, pelajaran ketiga nas. Nah, muhadatsah, lihat kembali itu perintah halaman berapa? Ayat safha 6 thamina wa ishrin, halaman 28. Masya Allah, ini cukup banyak di sini fi'il ini. Nah, sebutkan fi'il mabni majhul kemudian beserta naibul fa'ilnya. Saya tambah lagi tanda i'rabnya, tanda rafa'nya apa? Nah, ada tambahan sedikit. Baik, siap? Musta'id? Fadhal ya. Iqra awalan, iqra nas labas, iqra nas. Kalau ada naib fa'il berhenti di situ. Lima ta'akhartum ya ikhwan, لأن المتعب فتح اليوم متأخر. Nah, فتح موجود هذا فتح فعل مجهول. جيد. Dari mana tu fi'il majhulnya? يضم أوله. نعم يضم أوله ويكسر ما قبل أخير. Jadi فتح. Baik, jayid. هذا fi'il مضارع أو fi'il ماضي؟ ماضي. ماضي. أين نائب الفاعل؟ ضمير مستتر. ضمير مستتر. Takdirnya apa? Huwa. Huwa. Kembali ke mana? Al-mat'am. Al-mat'am. Sahih. Jayid. Fadal ya'akh. As-sani. mata futiha. Futiha. Naam, futiha. Naam. Jaid. Mana naif fa'ilnya? Dhamir mustatir. Dhamir mustatir. Taqdiruhu? Taqdiruhu huwa. Huwa, huwa kembali ke mana? Al-mat'am. Al-mat'am. Iya. Jaid. Thumma istamir. Futiha as-sa'at as-sadisata. Naam, futiha as-sa'at as-sadisata. Futiha. Futiha juga. Naif fa'ilnya? Al-mat'am. Mana mat'am? Tidak ada mat'am di situ. Dhamir mustatir. Naam, dhamir mustatir. Kalau ada mat'am berarti futihal mat'amu, sah? Enggak ada mat'am di situ. Dhamir mustatir. Dhamir mustatir. Lagi, takdir huwa kembali pada mat'am. Baik, jayid. Barakallahu fik. Nanti fursal. Baik, sekarang giliran Anda. Pendengar maupun pemirsa Roja dimanapun Anda berada untuk berlatih bersama kami, perintahnya adalah untuk mengeluarkan fi'il mabni lil majhul pada pelajaran ketiga ini dalam hiwar yang kita dapatkan pada halaman ke-28. Silakan 0218236543. Kita berikan kesempatan. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dari mana ini? Ummu Abdurrahman di Padang. Ummu Abdurrahman. Naam, tafadhali ya Ummu Abdurrahman. اقرأي أولا يا المدرس ومتى ومتى يفتح كل يوم نعم ومتى صحيح ومتى يفتح كل يوم هذا في المجهول هذا منا يوم منا يوم يفتح يفتح جيد هذا في الماضي أو مضارع في المضارع. مضارع. أين نائب الفاعل؟ دومي المستتر تقديره هو. هو يعود على المطعم. نعم يعود على المطعم أو يعود إلى المطعم. جيد. ثم جابر اقرأ اقرأي جابر. يفتح الساعة الثالثة إلى ربع. إلا إلا ربعا نعم إلا ربعا اقرأي مرة ثانية بقى لقي يفتح الساعة الثالثة إلا ربعا ربعا ربعا نعم باء ساكنة بانيا بالسكون ربعا أتي ربعا hari Rabu. Aha, hari Rabu. Bagaimana hari Rabunya? Coba terjemahkan dulu, terjemahkan. Yuftahu sa'at as-sadisata illa ruban. Dia dibuka. Dibuka jam 6. Pada jam 6 kecuali Rabu. Oh, kecuali hari Rabu. Jadi kalau hari Rabu ya umuman, umaman, ya. Abrahman, kalau Rabu itu al-arbi'a. Itu hari Rabu al-arbi'a itu ruban. Ruban itu seperempat. Rubu. Rubu seperempat, nisfu setengah, rubu seperempat, thuluts sepertiga. Thulutsan 2/3. Ya, thuluts perenam. Jadi ruban itu seperempat. Coba terjemahkan lagi. Dia dibuka jam 6. Jam 6 kurang. Nah, kurang. Dulu kurang. Sudah pernah saya sampaikan masalah jam. Kalau illa artinya apa? Kurang. Illa bukan kecuali. Kalau untuk jam terjemahannya apa? Kalau untuk jam, kalau illa terjemahannya apa? Kurang. Kalau lewat atau lebih, wow, pakai wa. Ini sudah kita jelaskan beberapa pertemuan yang lalu. Iya, mungkin sudah lebih sebulan ya. Iya, kelihatannya lupa ini masalah jam ini. Iya, makanya lupa akhirnya terlambat bangun ya. Taib. Nah, yuftahu sa'at as-sadisata illa ruban. Jadi dibuka jam 6 kurang seperempat, yaitu kurang 15 menit. Baik, mana naibul fa'il ya akhwani? Fa'il fi'il majhulnya yuftah. Aina naibul fa'il? Domir mustatir. Masih domir mustatir, takdir apa huwa kembali pada mat'am. Iya. Yuftah mabni am mu'rab? Hah? Mabni mu'rab. Lima mabni? Al-su'al. Nah. Al-af'al al-mabniyah. Oh, mabni di situ bukan berarti apa? Istilah mu'rab dan bina, bukan itu. Mabni itu bentuk. Iya, bentuk majhul. Iya, jangan salah paham. Iya. Soal jayid ini. Iya. Jadi bukan mabni al-majhul arti bahwa fi'il itu mabni. Maksud mabni itu bukan mabni situ istilah lugawi. Ini harus paham. Nanti ada istilah makna istilahi an-nahwi. Ada makna mabni istilah al-lugawi, makna lugawi. Di situ mabni al-majhul itu mabni itu adalah makna lugawinya. Bukan makna istilah. Nah, dalam bentuk majhul. Ya, itu banakan membangun, membentuk. Jadi fi'il bentuk majhul, bukan bina itu mabni itu dalam istilah nahu. Ya. Kalau istilah nahu apa? Ya, bukan makna istilah. Nahu itu lawan daripada mu'rab, bukan itu. Berarti af'al mabniyah lil majhul bukan berarti ya fi'il madhi saja ya. Yang kenapa? Karena dia madhi. Karena dia mabni. Oh iya, ya. Kalau istilah fi'il mabni lil majhul bukan hanya fi'il madhi saja. Istilah mabni majhul juga fi'il mudhari diistilahkan fi'lun mabni lil majhul. Lagi-lagi saya katakan istilah makna mabni situ ada makna lugawi ya. Makna lugawi bukan makna istilah. Kalau makna istilah nahu adalah lawan pada mu'rab. Ya. Jadi soal jadi ini. Nah. Baik, kita berikan kesempatan kembali, Ustaz. Nah, tafadhal ya. Ya, mohon maaf Ummu Abdurrahman di Padang tadi yang terputus. Anda dapat menghubungi kembali mungkin. Bagi Anda penelpon yang lainnya, silakan dapat mengeluarkan beberapa fi'il majhul yang terdapat pada ada su'afalis atau khiwar yang ada pada halaman ke-28 ini. Silakan. 0218236543. Sudah terhubung? Ya, halo. Assalamualaikum Ustaz. Ummu Abdurrahman yang tadi. Alhamdulillah. Tafadhal. Naam. Dilanjutkan. Lanjutkan, naam. Ijlisu waftahul kitabah. Ijlisu waftahul kitabah. Waftihul kitabah. Kenapa waftihu? Fataha yaftahu kan? Yes. Amarnya apa? Iftah. Ayo surat ada. Ini masuk telepon dari luar. Oh iya ya. Masya Allah. Ada suara telepon luar ya. Ya. Baik, Nam. Halo. Masih bersama kami Ummu Abdurrahman. Baik. Terputus. Terputus. Nah, silakan bagi Anda mungkin pendengar maupun pemirsa Roja yang lainnya untuk menjawab atau berlatih bersama kami mengeluarkan fi'il-fi'il majhul yang ada pada khiwar Adarsul Falis ini. Ya, silakan. Sudah terhubung kembali, halo. Ya, halo. Baik. Silakan. Tidak menjawab. Baik, bagi Anda pendengar maupun pemirsa Roja dapat pula bertanya melalui pesan singkat seputar pembahasan belajar pembelajaran bahasa Arab, yaitu melalui nomor 081317776543. Dan kita coba angkat penelpon di kesempatan malam hari ini. Silakan. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan Bapak siapa ini? Di mana? Dengan Abu Hasan. Abu Hasan di mana? Setu. Iya, silakan. Iya. Tafadhal ya Abu Hasan. Setu. Setu mana ini? Setu Bekasi? Iya, naam. Masya Allah. Tafadhal. Ijlisu waftahu waftahu al-kitabah. Ijlisu waftahu al-kitabah. Naam. Istamir. Aina? Aina kitabuka ya Idris? Naam. Taib, hal yujad fi'il majhul? Enggak ada. Enggak ada ya, ghairu mawjud. Ghairu mawjud. Ghairu mawjud. Hakadha, naam. Kita latih bahasanya. Taib, istamir. Suriko kitabah ya Idris. Kitabah, coba perhatikan, undur jayidan. Suriko kitabah ya Ustaz. Naam. Suriqa kitabi ya ustadu. Baik, mana fi'il majhulnya? Suriqa. Suriqa. Jaid. Ada fi'il majhul. Madi atau mudhari? Madi. Madi. Aina naibul fa'il? Mustatir. Dhamir mustatir. Takdirnya? Huwa. Huwa. Kembali ke mana huwanya? Pencuri. Pencuri. Berarti? Pencuri itu dicuri. Oh, buku kan? Ya, dia harus perhatikan. Yang dicuri apa? Buku, Dad. Buku, berarti apa? Kitab ini yang naibul fa'ilnya. Oh, iya. Kalau pencuri, kalau yang mencuri itu pelaku. Fa'il. Nah, pelakunya sudah dibuang. Jadi naibul fa'ilnya kitab, suriqa kitabi. Coba terjemahkan. Kitab saya dicuri ya, Ustaz. Nah, kitab saya dicuri ya, Ustaz. Berarti kitab naibul fa'il. Baik, soal ini kalati aina alamatul i'rab atau aina alamatul rafa, apa tanda rafa di situ kitabi? Kitabi kan mesti marfu kan naibul fa'il. Paham di situ apa harakatnya kitabi? Itu ada ya mutakallim kan, betul, ada yang mutakallim, berarti harakatnya apa di situ? Ini sebagai maf'ul bih kan, apanya? Kitabu. Kitabi bukan maf'ul bih lagi. Naibul fa'il kan? Nah. Dari mana tahu naibul fa'ilnya? Dari mana tahu naibul fa'il itu? Fi'ilnya sudah menjadi majhul. Suriqa. Nah, kalau dia maf'ul, saraqa. Ya kan? Saraqa. Masalah saraqa ahadun kitabi. Ya. Nah, di situ kitabi di sini sudah menjadi naibul fa'il. Kena fa'ilnya sudah dibuang, kemudian fi'ilnya sudah bentuk mabni lil majhul. Jadi kitabi itu naibul fa'il marfu. Yang ingin saya tanyakan ada tanda rafa'nya mana? Ma alamat rafa'i? Kitabu. Mana bu? Mana harakatnya apa itu? Kitabi harakatnya apa? Kasra, jaid. Kenapa kasra? Karena di depannya ada ya, mutakallim. Iya, ya itu suaranya kasra. Tidak ada kitaboy. Kitaboy tidak ada. Kalau amboy ada ya. Kitaboy tidak ada. Kalamoy tidak ada. Yang ada kalami, kitabi, baiti, zauji, zaujati, waladi, sayyarati, mushafi. Mesti sebelum ya-nya kasrah. Kerana ya itu apa? Sesuainya kasrah. Nah, kalau begitu apa tanda i'rab di sini? Tanda rafa'nya? Ini juga sudah pernah dijelaskan. Halo? Ya, ma'am. Ya. Mesti teringat? Ana'an, Ustaz. Nasitahu. Hah? Ana lupa. Lupa. Baik, baik, nur an-nas'al madha? Nur an-nas'al ahad minal nah, ikhwa fi idha'ah. Fadal ya. Baik, ajib. Antum yang jawab, coba. Dhammah muqaddarah. Dhammah muqaddarah. Apa arti dhammah muqaddarah? Dhammah yang tersimpan. Dhammah yang? Tersimpan. Yang tersimpan. Yang ditakdirkan. Ditetapkan. Jadi dhamma muqaddarah, dhamma yang ditetapkan ada di situ. Cuma dhammanya tidak nampak. Nah, kenapa tidak nampak? Karena ada yang mutakallim. Nah, disebabkan oleh harakat. Harakat yang sesuai bagi ya mutakallim. Itu kasrah. Itu faktornya. Jadi bagaimana i'rabnya? Coba. Kitabu marfu'un bi dhamma. Naam, kitabi naibul fa'il marfu'un wa alamat rafi ya bukan ya kan dhamma kan dhammatun muqaddaratun ala ya ala ya bukan ala ya ya itu sukun ala ba ala ma naqul ala ma qabla ya al mutakallim ala ma di atas sesuatu sesuatu itu huruf maksudnya qabla ya mutakallim, atas sesuatu sebelum ya. Nah, atau terjemahannya lebih apa? Lebih jelas, karena ma itu arti huruf, maksud di situ dhammah muqaddarah, dhammah yang ditetapkan di atas huruf sebelum ya. Mana huruf sebelum ya? Ba, di situ kitabi. Nah, kenapa? Li mana'a min zuhuriha, terhalang menampakkan dhamma. Kenapa? Lishtighalil mahalli al-harakatil munasibah liya'il mutakallim, disibukkan oleh harakat yang sesuai bagi ya mutakallim, wahiyya kasrah, yaitu kasrah. Nah, halo? Nah, jadi dhammatun muqaddaratun ala ma qabla ya'il mutakallim mana'a min zuhuriha lishtighali mahali haraka, mahali al-harakatil munasiba lil ya'il mutakallim. Panjang sekali. Oh, panjang ya. Iya, lebih kurang begitulah, sebetulnya enggak panjang. Iya, sebetulnya enggak panjang itu, paling berapa meter ya. Baik, jazakallah khairan ya akhil karim. Oh, afwan. Baik, mungkin ada baiknya kita lanjutkan di usbul qadim ya, di minggu baik depan ini. Dan nampaknya ada yeah pertanyaan pula yang masuk oleh pesan singkat, Ustaz. Iya, yeah, tafadhal. Baik. Yang pertama mengenai yang telah kita baca tadi, yuftahu as-sa'ata. Mengapa menjadi as-sa'ata bukan as-sa'atu, Ustaz? Karena dia dzaraf. Dzaraf, ay dzaraf, dzarfuz zaman, bukan waktu. Dzaraf itu hukumnya apa? Mansub. Iya. Tapi kalau dia pakai huruf jar, jadi majrur. Fisa'ati. Kedua-duanya boleh. Mau pakai huruf jar, mau tidak. Kalau tidak, berarti harus mansub, karena dia dharab. Jadi futiha fisa'ati sadisati. Jangan dibaca futiha fisa'ati sadisata, karena sudah ada huruf jar, fi. Kalau tidak tidak ada fi, iya, seperti tertulis di sini, futiha sa'ata sadisata. Jadi dharab dia. Ya. Baik, pertanyaan kedua, afan, kenapa di khiwar halaman ke-29 Ustaz? Pada baris ke-5 dan 7, bilangan ribuan diakhirkan dan tidak didahulukan. Syukran jazakumullah. Oh. Mau ribuan boleh dulukan. Boleh satuannya dulukan, boleh ribuan didahului. Umpamanya wulidtu 'ama am alfin wa tis'imi'atin wa khamsin. Saya lahir tahun 1950. Boleh ribuan dulu atau satuan. Nah, kedua-duanya dipakai. Ya. Kedua-duanya apa? Dipakai. Nah. Baik, jazakumullah khair. Kemudian dari Bapak Muhammad Lutfi Banjarmasin. Yeah. Ustaz mau bertanya, kenapa dalam kalimat salasu mi'ah, mi'ahnya tidak dibaca mi'at dalam bentuk jamak? Oh, kenapa jair? Ada soal mumtaz ini. Sebetulnya sudah pernah saya jelaskan di waktu jilid kedua ya. Nah, ini pengkecualian, mustathnayat, pengkecualian kaedah. Kita tahu bahwa bilangan 3 sampai 10 bagaimana adatnya? Hah? Bilangan 3 sampai 10, hah? Masih ingat? Adat. Adat bilangan 3 sampai 10 bagaimana makdudnya? Kaedahnya bagaimana? Jama' majrur. Jadi bilangan 3 sampai 10 ini adat bilangan yang ma'dudnya mesti jama' majrur. Contohnya salasu, tiga apa? Tiga. Mesti juga kaedah kedua tanakud, berlawanan. Kalau kutub mudhakar, mudhakarnya lihat daripada mufradnya, bukan lihat jamaknya. Ini mudhakar berarti harus ma'dudnya mu'annas. Salasu haqa'id. Nah, jamak majrur. Ini tanda jarnya fathah, karena mamun usafi tidak boleh bertanwin, timbangan mafa'il. Jadi salasu haqa'id. Berlawanan, kan? Tiga. Mudhakar, ini mu'annas. Kemudian ini dalam bentuk jamak. Taib. Kalau mu'annas di adatnya salah satu. Ya? Salah satu kutubin. Jaid. Kutubin. Salah satu kutubin. Nah, ini namanya ma'dud. Jama' ma'dud. Kecuali ma'dudnya lafaz mi'ah. Itu saja pengecualian. Pengecualian. Kalau bukan lafaz mi'ah, 1000 tetap berlaku jama' majrur. 3000, bagaimana 3000? Salah satu, salah satu. Salah satu, kena alfun mudzakkar. Lafaz mudzakkar. Jama'kan salah satu alafin. Salah satu alafin, 3000. Salah satu alaf. Nah, maksudnya apa? Sekarang kembali pada mi'ah. Mi'ah. Apakah berlaku begini? Enggak berlaku. Jadi salah. Salasu. Ah? Salasu. Mi'atin. Salasu, kenapa salasu? Kenapa enggak salah satu? Tetap berlaku mudzakkar muannasnya. Ini muannas mi'ah, muannas atau mudzakkar? Muannas, ta marbutah. Berarti lafaznya harus salasu. Enggak ada salah satu mi'ah. Khamsatu mi'ah. Khamsu mi'ah. Salasu mi'ah. Arba'u mi'ah. Cuma yang enggak berlaku adalah jamak tidak berlaku di sini. Ini namanya mustatsna, pengecualian. Iya. Jadi pertanyaan tadi apa? Kenapa enggak dijamakkan? Syarat kan berlaku dengan kaedah asli, asalnya apa? Dijamakkan kan? Jamak. 3 sampai 10, jamak. Maka di sini enggak berlaku salasu mi'atin. Khata. Ini saya katakan minal mustatsna. Termasuk minal mustatsna, termasuk yang dikecualikan dalam kaedah di sini. Baik, hanya lafaz mi'ah. Iya. Ini sudah pernah dijelaskan dulu. Baik, terima kasih Bapak Muhammad Lutfi Banjarmasin yang telah bertanya. Dan pertanyaan tersebut merupakan pertanyaan penghujung acara kita, Ustaz. Mungkin ada ringkasan atau pesan yang ingin disampaikan? Iya. Ringkasan kesimpulan pelajaran hari ini apa? Bahwa yang terpenting tadi sudah disampaikan, bahwa jika jika objeknya, maf'ul bihnya adalah dhamidud dhamir, maka naibul fa'ilnya harus diubah menjadi dhamir rafa'. Karena maf'ul itu dhamir nasab, maka naibul fa'ilnya harus bentuk dhamir rafa'. Kenapa harus dhamir rafa'? Karena naibul fa'il hukumnya sama seperti hukum fa'il. Hukum fa'il kalau dia bentuk kata ganti dhamir, juga dhamir rafa'. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau fi'ilnya dalam bentuk mudha'af, maka ketika bersambung dengan naibul fa'il, maka harus dibuka idghamnya. Ini untuk fi'il madhi. Ya. Maka dibuka idghamnya. Madda, mudittu. Tentu dhamir apa? Tidak semua dhamir. Itulah dhamir pertama, ta mutaharrika. Kemudian dhamir na mutakallim. Kemudian dhamir nun niswa. Mudidna. Mudidna. Mudidna. Nun niswa. Tapi kalau bersambung dengan apa? Dengan dhamir alif dan dhamir waw, tidak dibuka idghamnya. Baik, itulah kesimpulan kajian kita pada malam ini. InsyaAllah, fil usbul qadim, insyaAllah sanwasil, kita lanjutkan latihan ini, yaitu yang ada dalam nas insyaallah. Wa jazakumullahu khairul jaza. Subhanakallahumma wa hamdika asyhadu la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.